Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Mari kita lanjutkan pembahasan kita fikih kurban yang masih kita bahas bagian yang pertama, yaitu berkaitan dengan hewan kurbannya. Dari kitab Mulakhas Fikhi karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Naam. Selanjutnya Syekh Shalih rahimahullah hafizahullahu taala mengatakan, "Wa la yujzi'u fil hadi wal udhiyati illa as-salimu minal maradi wa naqsil a'dha'i wa minal hazali." Naam. Dan tidak sah dalam kurban yang disembelih baik oleh orang yang haji maupun yang di rumah, kecuali as-salim, kecuali yang terbebas dari penyakit, wa naqsil a'dha, dan kekurangan anggota badan, wa minal hazal, dan dari al-hazal, kurus. Itu semua termasuk aib, ya. Jadi tidak sah dalam hewan kurban kecuali yang bebas dari penyakit dan aib. Itu secara global dirincikan. Fala tujzi'u al-aura'u bayyinatul awari walal amya'u walal ajfa'u wa hiya al-hazilatu allati la mukhafiha. Maka tidak sah untuk dijadikan hewan kurban al-aura bayyinatul awari, hewan yang buta sebelah. Ya, jelas sekali nam kebutaan sebelah tersebut. Kalau bahasa Jawa lebih mudah, yang picak, ya, lebih mudah. Ya? Jelas kan? Buta sebelah, sebelah kanan atau sebelah kiri sudah picak, misalnya. Nam yang jelas sekali, ya, nam picaknya. Artinya kalau picak-picak sedikit, nam ya mungkin beda matanya, ini agak bulat, ini ya sedikit lonjong misalnya, nggak apa-apa kalau seperti itu. Yang jelas sekali perbedaannya. Ya, jelas sekali cacat dengan nam kepicaannya itu. Ya, bahasa Dewi itu kepicaannya. Kemudian walal amya, tidak pula binatang yang buta. Walal ajfa, tidak pula binatang yang ajfa, maksudnya yang kurus. La mukhafiha, tidak ada otaknya, tidak ada dagingnya. Nah, ya, sangat kurus sekali. Kelihatan tulangnya doang. Walal arja, al-arja yang pincang, allati la tutikul masya ma'as sahihati. Nah, yang tidak bisa berjalan bersama kambing-kambing yang sehat. Kalau dibawa ke gembala ini harus digendong. Ya, kadang-kadang begitu. Nah, namanya saja penggembala, kadang harus gendong kambing. Nah, kalau ada yang seperti itu, enggak sah untuk dijadikan kurban. Walal hatma. Naam. Walal hatma, al-hatma allati dhahabat thanayahu min asliha. Yang hilang gigi serinya dari awal. Memang enggak punya gigi. Kalau yang dicari itu yang poel. Jadi tapi jangan tertipu, ini poel sejak lahir. Enggak boleh, cacat itu. Enggak punya gigi sejak lahir. Walal jada. Naam. Walal jada allati nasafa dir'uha minal laban bisababi kibari sinniha. Naam. Al jada itu yang kering, puting susunya, kantong susunya kering dari susu karena sudah terlalu tua. Jadi kambing menopause. Nah, enggak sah, terlalu tua. Nah, taib. Jadi situ ada isyarat ya, berarti kambing atau sapi, jantan atau betina itu sama saja boleh. Ya, enam. Taib. Walal maridah albayyin maraduha, dan tidak pula kambing yang sakit yang jelas sekali penyakitnya, sangat mempengaruhi harganya, mempengaruhi dagingnya. Nah, taib. Jadi kalau cuma kambing pilek misalnya, memang biasanya ya kambing itu pilek. Makanya influenza itu dikarenakan dari kambing ya kan. Nah, influenza ini bahasa Arabnya apa? Anful anz, hidungnya hidungnya kambing. Anzun itu kambing, influenza hidungnya kambing. Itu memang penyakit dari kambing biasa kalau seperti itu. Itu enggak mempengaruhi daging. Ya, enggak mempengaruhi harga. Ini albayyin maraduha, yang jelas sekali mempengaruhi nam kambing dagingnya, mempengaruhi juga harganya. Itu yang tidak diperbolehkan, enggak sah. Ini dasarnya hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu qol qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qala arba'un la tajuzu fil adahi. Empat, ya, empat hewan, empat jenis hewan yang tidak boleh, atau maksudnya empat kriteria pada hewan yang tidak boleh digunakan dalam al-adhahi, dalam kurban. Al-aura al-bayyin awaruha. Ya. Yang picak, yang jelas picaknya. Wal-maridah al-bayyin maraduha. Yang sakit, jelas sekali sakitnya. Arja, pincang, al-bayyin dil-awhab. Jelas sekali condongnya. Nah. Wal-ajfa allati la tungqi. Al-ajfa allati la tungqi. Al-ajfa tadi kambing yang kurus ya. Naam. Baik. Rawahu Abu Dawud wa An-Nasa'i, hadisnya diriwayatkan Imam Abu Dawud dan An-Nasa'i rahimahumullahu taala. Ini tentang uyub, aib-aib yang tidak boleh ada pada hewan yang apa namanya? Akan disembelih. Nah, ya, hewan yang tidak sah untuk dijadikan sembelihan. Nah, taib. Qala wa waktu dzabhi hadiyat tamattu'i wal adahi, dan waktu penyembelihan dam tamattu, hadi tamattu dan kurban adalah ba'da salatil idi ila akhiri ayyamit tasyriqi ala sahih. Nah, setelah salat Id sampai akhir waktu hari tasyrik menurut pendapat yang benar. Nah, dibedakan di sini dijelaskan oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir, kalau orang itu berada di kota yang di sana dilaksanakan salat Id, maka tidak boleh menyembelih. Waktu penyembelihan itu mulainya setelah selesai salat bersama imam. Tidak hanya waktunya, ya. Ini 7:30 ini biasanya serampung. Enggak boleh begitu. Harus yakin bahwa imam sudah selesai. Baru boleh menyembelih. Tapi kalau dia orang kelompok orang musafir yang tidak wajib, ya, yang tidak wajib untuk sholat, di situ nah boleh memperkirakan waktu saja. Oh, ini sudah biasanya jam segini sudah selesai. Nah, sampai akhir hari tasyrik, ya, sampai akhir hari tasyrik. Nah, hari tasyrik semuanya adalah waktu penyembelihan. Nah, hari tasyrik semuanya waktu penyembelihan. Artinya tidak ada, nah, tidak ada batasan harus tanggal 10. Nah, ya. Atau hanya sampai tanggal 11. Atau sampai tanggal 12, tidak, sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Itu pendapat yang sahih. Naam. Naam. Tidak disebutkan di sini oleh Syekh Shalih dalilnya. Naam. Karena ada perselisihan pendapat dalam masalah keabsahan hadis ayyamut tasyrik kulluha ayyamu dzabhin. Naam, ada perselisihan. Naam, namun pendapat yang kuat memang demikian, ya, mengatakan bahwa ayyamut tasyrik itu pun juga hari penyembelihan. Naam. Baik. Qala, selanjutnya dikatakan wa yustahabbu ay yakula min hadihi idza kana hadiyat tamattu'in aw qiran wa min udhiyatihi wa yahdi wa yatasaddaq athlatha. Iqauli ta'ala fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Antu dalam ayat ini fakulu minha, ya, wa at'imul qani'a wal mu'tar. Nah, tentang pembagian ini, ya, tentang pembagian dari hewan kurban dianjurkan, ya, agar orang makan dari hewan kurbannya. Ketika dia haji dianjurkan untuk makan, disunnahkan untuk makan. Nah, karena tahu seperti ini, maka di Mina, di dekat, ya, Majzarah, di dekat penyembelihan, di sisanya banyak, ya, jasa-jasa masak, ya, jasa-jasa masak. Biasanya yang dimasak paling hatinya, ya. Nah, misalnya yang cepat atau sebagian daging mungkin. Nah, di situ karena orang yang haji enggak bawa kompor dan sebagainya, ya. Jasa masak itu, ya, memanfaatkan enam kesempatan. Dianjurkan demikian. Karena di ayatnya memang memerintahkan, ya. Fakulu minha wa at'imu. Dalam ayat pertama atimul ba'isal faqir, ya, pada ayat yang lain at'imul qani'a wal mu'tar. Itu kalau hadinya hadi tamattu atau qiran. Ini mengisyaratkan kalau orang haji dia menyembelih tapi karena dam, ya. Karena dia mencabut rambut, atau karena dia tidak bermalam di Muzdalifah, di Mina, di malam-malam hari tasyrik, ada dam, ya. Nah, kalau dam denda, dia enggak boleh makan sama sekali. Kalau denda itu enggak boleh makan sama sekali. Kalau ini hadi tamattu atau hadi qiran, bukan karena kesalahan, ya, yang dia lakukan karena dia melanggar mahdhuratul ihram, melanggar larangan-larangan haram, maka, ya, kalau hadi tamattu dan qiran boleh dia makan, bahkan dianjurkan. Bahkan sebagian mengatakan wajib karena perintah Allah. Fakulu minha, makanlah darinya. Tapi yang benar di situ istihbab. Ya, istihbab. Dianjurkan. Wa min udhiyatihi, juga dari binatang yang dia kurbankan. Wa yahdi wa yatasaddaq, dia juga boleh memberi hadiah, boleh juga memberi sedekah. Ini pembagian yang paling benar, yang paling baik. Sepertiga maksimal orang yang berkorban, maksimal sepertiga. Sepertiganya lagi dihadiahkan kepada teman-teman, meskipun dia orang kaya tidak apa-apa. Kemudian sepertiganya diberikan kepada fuqara masakin sebagai sedekah kepada mereka. Nah, itu berdasar kepada ayat dari surat Al-Hajj, ya, fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Al-qani' wal mu'tar. Al-qani' yang butuh tapi tidak meminta. Al-mu'tar yang meminta. Ya, al-qani' yang butuh, naam, tapi tidak meminta, termasuk di situ orang-orang yang kaya. Ya. Nah, al-mu'tar itu orang-orang yang miskin. Maka di situ, ya, ada tiga. Fakulu minha wa at'imu, beri makan. Al-qani', orang yang tidak meminta. Wal-mu'tar, yang meminta. Nah, maka sepertiga. Maka dari sini ini juga membantah pernyataan sebagian ikhwan yang mengatakan kata jazar, ya, penyembelih itu termasuk yang ikut nyacah-nyacah daging, panitia itu enggak berhak untuk mendapat, ya, mengambil dari hewan kurban. Nah, sopo sing mangan? Ya. Al-jazar, itu perlu diketahui itu, ya, bentuk kata isim yang menunjukkan mihnah, menunjukkan pekerjaan, seperti najar, tukang kayu. Ya, tukang kayu. Tidak cuma yang benerin di rumahnya, karena daripada manggil tukang kayu, wah 1.000 tak nyangi dewe. Kan begitu, ya. Pintunya enggak bisa nutup sedikit, dia pinjem pasah, dipasah sebentar. Bukan berarti dia tukang kayu. Ya. Dia cuma, ya, membenahi rumahnya. Ini juga demikian. Bahkan mungkin ada di antara kita enggak pernah megang daging sepanjang tahun kecuali kalau bulan Dzulhijjah pada saat kurban. Mau dikatakan jazar, bahasa dari mana? Ya. Nah, jazar itu mihnah, tukang. Memang dia jagal, enggak semua orang bisa nyembelih sapi. Ya, memang dia ahli. Nah, kalau tidak itu walah, sudah capek semua, belepotan semua, enggak beres. Ya kan? Nah, kalau kambing, ya, ayam, nah, tidak apa-apa. Nah, ya. Memang semestinya, seharusnya, nah, para bapak pandai semua. Karena, nah, ini adalah kebutuhan. Mungkin tiap hari banyak sering dilakukan, tapi kalau menyembelih sapi, ya, banyak besar badannya dan sebagainya. Jadi la yu'tal jazar minhu syai'a, tidak boleh diberikan jazar dari korban itu sedikit itu kepada jagal asli, bukan jagal tahunan. Ya, bukan jagal tahunan. Lah ini gugur itu pun, ya, mama baru latihan pertama wis diusoli diololok, wani pora tadi kambing dia sembelih. Ah. Tapi memang harus belajar dulu, perhatikan, ya. Nah. Ya, nanti malah menyiksa binatang, tidak boleh. Nah, kalau kambing, nah, itu lebih mudah, ya. Karena lebih kecil, nanti dari kambing 7 tahun kemudian nanti bisa nyembelih sapi, mungkin enggak apa-apa. Nah. Ya, jadi, nah, kalau yang seperti itu juga enggak boleh makan, bagi-bagi enggak boleh dapat ini sebagainya. Ya, berarti orang yang makan berkorban dia juga enggak boleh, karena yang berkorban kambing biasanya dia sembelih sendiri. Padahal di sini diperintahkan fakulu minha. Ya, makanlah darinya. Nah. Ya. Nah. Dan belum pernah kita dengar dari para guru kita yang keadaannya seperti jazar itu khusus. Enggak semua orang dikatakan jazar. Meskipun namanya, kadang-kadang namanya, ya, dia sing penting nama Arab jazar. Baik. Ini yang paling afdal, ya, dibagi sepertiga. Sepertiga untuk yang berkorban, sepertiga untuk orang-orang handai tolan dia, diberi hadiah. Ya. Maka juga di sini juga, nah, saya luruskan, ya, sebagian ikhwan di sekitar pondok, kalau dulu memang pondok miskin, enggak punya apa-apa, tapi sekarang mungkin pondok kaya, yang sekolah di situ anaknya orang kaya, kok kurban diberikan ke pondok semua. Nah, akhirnya dia enggak mau, ya, berkorban untuk pondok, enggak mau ikut panitia dan sebagainya, itu juga keliru. Memberikan hadiah boleh, orang kaya diberi daging juga enggak apa-apa. Terlebih lagi korban-korban yang dari pondok kebanyakan dari wali murid, anaknya di pondok, ya. Mereka tahu tiap hari sate terus, makanya sayur tempe. Ya. Nah, biar hari raya dapat korban. Ya, korban karena di kampungnya sudah banyak orang yang berkorban, ya. Diberikan ke pondok disembelih untuk dimakan dia dengan teman-temannya, itu tidak mengapa. Nah, ya, toh di sana juga, di pondok juga ada anak-anak yatim, ada orang-orang miskin, ya, tidak semua yang di sana nah punya mobil. Meskipun datang yang mobil kadang-kadang itu cuma numpang, ya, kan nggak semua yang punya mobil yang datang itu cuma numpang dikatakan, "Wah, di mobil kabeh." Ya. Padahal kadang-kadang yang nyopir pun bukan dia cuma sopir ya. Nah, kadang-kadang. Tayyib. Wa amma hadiyul jubron. Nah, ini tambahan ilmu. Adapun hadiyul jubron artinya sembelihan untuk melengkapi, menutup ya celah kekurangan dari ibadah haji karena melakukan pelanggaran. Yang orang Indonesia istilahkan dam ya. Ini misalnya dam. Nah, memang ada juga istilah seperti itu dalam pembahasan fikih ya. Dam tamattu, dam ini, dam itu. Nah, huwa makana an fi'li mahdhurin min mahdhuratil ihram aw an tarki wajibin fala ya'kul minhu syai'a. Adapun binatang sembelihan yang disembelih orang yang haji namun itu karena jubron untuk menutup kesalahan yaitu karena dia melakukan salah satu dari mahdhuratul ihram, salah satu dari larangan-larangan ihram atau karena dia meninggalkan kewajiban seperti bermalam di Mina di malam-malam hari tasyrik, itu satu kewajiban, maka tidak boleh baginya makan sedikit pun dari hewan sembelihan itu. Naam. Baik. Selanjutnya Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu mengatakan man arada ayyudhahiya fa innahu idza dakhalat ashru dzilhijjati la ya'khudz ya la ya'khudz min sya'rihi wala min azfarihi syai'a ila dzabhil udhiyah. Siapa yang ingin berkorban maka apabila masuk 10 Dzulhijjah dia tidak boleh memotong rambutnya, tidak pula kukunya sedikit pun. Ila dzabhil udhiyah, sampai dia menyembelih hewan kurbannya. Dikauli sallallahu alaihi wasallam berdasar kepada perkataan Rasulullah sallallahu wasallam, "Idza dakhala al-ashru wa arada ahadukum an yudhi fala ya'khudh min sya'rihi wala min azfarihi syai'a hatta yudhi." Apabila masuk 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah dan seorang di antara kalian ingin berkorban, maka jangan dia mengambil dari rambutnya, memotong atau mencabut, jangan pula dari kukunya sedikit pun. Hatta yudhi, sampai dia berkorban. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Ini adab yang akan menyempurnakan ya kurban seseorang. Nah, tapi di sini ya tadi sudah dibahas satu seekor kambing untuk satu orang dan keluarganya. Maka ketika ada orang yang akan berkorban di sini, yang dilarang untuk mengambil rambut, kuku itu yang kepala keluarganya, bapaknya. Kalau istri dan anak-anaknya tidak terlarang. Ya, tidak terlarang. Nah, tentunya juga kemudian ketika tidak ada uzur syar'i, alasan yang dibenarkan. Seperti misalnya ya, na'udzubillah ya, orang ketika akan kurban suatu hari kesandung. Ya, kukunin jeblak. Ya, kukunya terbuka. Kalau tidak dipotong sekalian sakit, ya kukunin jeblak terbuka ya begitu nggak lepas. Ya, kalau kesinggel ya kena sarung, kena bantal, ditabrak anak, apalagi sakitnya bukan main, ya. Nah, itu kalau enggak dipotong sekalian tambah sakit, maka seperti itu dipotong tidak apa-apa. Ya, menghilangkan dharar, menghilangkan nama dharar. Tidak apa-apa, ada sebab. Nah. Baik. Nah, mungkin juga ya ada kadang-kadang meskipun jarang sekali alis panjang nutupi mata. Ya. Nah, itu juga enggak apa-apa kalau mengganggu. Wah. Nah, harus disilak-silak terus ya, susah alis ini. Nah, dipotong boleh, mengganggu yang seperti itu. Ada sebab. Nah. Fa in fa'ala syai'an min dzalika istaghfarallah wa la fidyata 'alaihi. Kalau seandainya dia melakukan ya, melakukan hal itu, motong kuku, motong rambut atau ya, apa namanya? Jabut bulu ketiak misalnya. Ini tidak ada fidyah baginya, tidak wajib dia menebus dengan sesuatu tebusan, tapi dia istighfarullah, hendaknya beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla karena melakukan sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akan termasuk adab yang dianjurkan, diingatkan oleh para ulama, ketika orang bersisiran pun ya, nah berhati-hati ya, berhati-hati. Jangan sampai rambut yang belum waktunya jatuh atau yang terlepas, terlepas. Tapi kalau sesuatu terlepas tanpa sengaja, itu tidak mengapa. Nah, ya. Ini kalau ya mau didetailkan seperti itu. Fala ya'khudz min syarihi. Jangan sengaja mengambil rambutnya. Nah. Ini berkaitan dengan udhiyah, alhamdulillah. Nah, selesai. Kita lanjut setelahnya fi ahkamiz zakat. Nah, ahkam hukum penyembelihan. Ya, tadi berkaitan dengan kurban, itu sekarang pembahasan hewan-hewannya dan tetek bengek yang berkaitan dengan hewannya apa saja. Sekarang saat penyembelihan, apa yang perlu kita pelajari? Ya, apa yang perlu kita ketahui. Nah, ini memang kita, saya juga cuma bawa fotokopi karena bab pertama tadi di jilid pertama, bab kedua yang sekarang ini di jilid kedua. Kalau harus bawa dua jilid. Jadi untuk meringkas saja. Baik. Qala as-Sultan Fauzan hafizahullah taala, "Lamma kana min syarti hilil hayawanil barri ay yakuna muzakka az-zakata asy-syar'iyyati." Nah, az-zakata asy-syar'iyyata, "wa anna man lam tajri alayhi tilka az-zakatu yakunu mayyitatan harama, kana bahthu az-zakati wa ma'rifatu ma yalzamu laha muhimman jidda." Ketika syarat halalnya hewan darat yang akan dimakan itu harus disembelih dengan cara penyembelihan yang dibenarkan syariat, dan bahwa hewan yang belum terjadi padanya lam tajri alaih, yang belum terjadi padanya penyembelihan yang dimaksud, maka hewan itu akan menjadi bangkai yang haram. Maka pembahasan penyembelihan dan mengetahui apa yang harus terlaksana padanya itu menjadi suatu hal yang penting. Nah, maka ini diakhirkan biasanya oleh para ulama, para fuqaha pada pembahasan kitabul at'imah. Ya, pembahasan tentang makanan. Nah. Ya. Baik. Dan kita karena akan melaksanakan kurban, akan menyembelih, maka kita pun juga harus belajar tentang ahkam seputar penyembelihan. Baik, waqad arafah al-fuqaha rahimahumullah, para ahli fikih, semoga Allah merahmati mereka semua, telah mendefinisikan bahwasanya penyembelihan itu adalah dzabhun au nahrul hayawanil ma'kulil barriyi biqat'i hulqumihi wa mari'ihi au aqri al mumtani'i minhu. Nah, bahwasanya yang dinamakan penyembelian itu adalah dzabhun, memotong, atau nahrul, menusuk hewan, al-ma'kulil barri, yang biasa dimakan, dan itu termasuk jenis hewan darat, dengan memotong hulqum dan mari'nya, jalan nafas dan jalan makannya. Sebagian menambahi lagi wa ahadi wadjai, tambahkan ya, dan salah satu dari urat nadinya. Naam, urat yang ada di leher. Naam, kalau di dalam manusia itu namanya salifah ya. Salifah di sini. Nah, ini. Ya. Ini. Ya. Dua, pinggir sebelah kanan, pinggir sebelah kiri, wadajun, urat ya di sini. Nah, di hewan pun juga ada ya seperti itu. Nah, atau di sini dilanjutkan akrul mumtani minhu, membunuh hewan yang tidak mau disembelih. Nah, artinya ya, kalau apa yang wajar, misalnya ayam sudah dipegang, nah, satu orang ya, ada apa namanya sayap sama kakinya, kemudian yang mau menyembelih megang kepalanya, klekek, ya kan, disembelih. Nah, tapi ya ini karena yang menyembelih ibu-ibu, suaminya sedang pergi, ya. Kemudian anaknya masih kecil, nggak bisa bantu, ya. Mungkin dia cuma pegang kepalanya. Ketika mau dipegang kepalanya, ternyata lepas. Itu. Ketika lepas, ya, bisa saja mungkin dia balang lading jebret. Nah, kena punggungnya. Ya? Kena punggungnya. Nah, dibiarkan lama-lama kan mati. Itu namanya akar. Ya. Nah. Ya. Itu namanya penyembelihan yang tidak teratur. Ya, penyembelihan tidak di leher. Namanya biasanya penyembelihan itu di leher. Nah, penyembelihan dzabhun itu untuk kambing dan unta. Kambing dan sapi. Ya. Nah, dipotong lehernya. Kalau nahar itu untuk unta. Ya, dipotong. Nah, antara apa bagian terakhir dari leher, ya, dengan awal daripada badan. Kalau di kita ada lubang di sini nih, ya, di antara dua tulang, ya, tulang apa ini namanya? Iga paling atas. Hah? Tulang apa? Pak mana pakar bahasa Indonesia? Nah, pokoknya ya tulang itu. Nah, yang di tengah-tengah itu di sini. Nah, ini ya, unta pun juga punya seperti ini. Ini ditusuk dengan besi tajam, ya, seperti itu, ujung tombak misalnya. Tapi kalau para jagal punya besi khususnya mungkin 14-an ya. Itu hanya setengah meter ditajamkan ujungnya, ditusukkan. Nah, ya. Ditusukkan begitu dicabut. Nah, namanya berita langkaranya mengucur air keran yang das dan ada diri ya, unta nanti disunahkannya menyembelih unta nahar itu dalam keadaan berdiri. Maka dalam ibarat ayat Al-Quran, fa'idha wajabat junubuha, kalau sudah jatuh di atas sampingnya, di atas pinggang kanannya atau kirinya, wajabat itu jatuh. Nah, karena biasanya begitu berdiri, kemudian ketika ditusuk nyemprot darahnya, ya, nah, habis darahnya lemas dia, jatuh. Nah, baik. Jadi definisi menyembelih itu demikian, memotong ya atau menusuk hewan darat yang biasa dimakan dengan memutus, dengan diputus ya jalan nafasnya, hulqumnya, jalan udah makannya, mari, dan ditambah ahadi wajjai ya salah satu dari otot ya yang ada di leher, atau akrul mumtani'i minhu, atau bunuh untuk dikali. Nah, lalu sebagai tulang, bukan tulang, apa yang di kanan atau kiri, itu penting daripada memotong jalan udara. Karena itu lebih mematikan, tujuannya adalah supaya keluar darah. Dipotong di daerah itu, ya, itu karena di situ terkumpulnya banyak aliran darah akan lebih cepat untuk kehabisan darah, lebih cepat untuk mati, dengan kata lain lebih enak ya bagi hewan karena tidak akan tersiksa. Nah, baik. Saya soleh melanjutkan. Sumiyat bidzalika ya. Zakat dikatakan zakat, maksudnya dengan kata zakat, penyembelihan dikatakan dengan zakat, itu diambil dari maknanya secara bahasa. Idz zakatu fil lughati itmamus syai. Karena kata zakat itu secara bahasa artinya menyempurnakan sesuatu. Nah, li'anna dzabah hayawan, menyembelih hewan itu berarti menyempurnakan kematiannya. Nah, oleh karena itu Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Maidah ayat ketiga mengatakan harimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wama uhilla lighairillahi bihi wal munkhaniqah dan seterusnya sampai wama akala sabu'u illa ma dzakaitum. Ya. Wama akala sabu'u illa ma dzakaitum. Diharamkan hewan-hewan begini-begini, yang mati tercekik, yang mati tertabrak, yang mati jatuh, yang mati karena tanduk, yang mati karena dimangsa hewan buas, binatang buas, diharamkan. Illa, kecuali yang kalian bisa dapati dia masih hidup dan kalian bisa sembelih. Nah, ya? Ayam ditabrak mobil. Nah, kalau masih hidup, ya didapati masih hidup, maka segera dipotong lehernya, nanti jadi halal. Tapi kalau sudah lemas, ya sudah enggak bergerak, didapati, saya potong juga, enggak berguna. Kalau sudah mati, tetap namanya bangkai. Nah, kambing kecepit di kandangnya, ya, misalnya, ya. Nah, masuk-masuk di petek itu, ya. Petek itu bambu kandang kambing, ya. Nah. Kalau enggak pernah ngalami enggak tahu nama-nama begitu. Ya. Nah. Kecepit di situ. Ya, kepalanya dia masuk bisa, keluar enggak bisa. Ini kalau didiamkan tuh lama-lama mati. Ya. Daripada mati, potong saja. Ya, jadi halal. Itu ma zakaitum, ya. Maka dikatakan maknanya adraktumuhu wa fi hayatun fa atmamtum zahuqahu. Ya, illa ma zakaitum. Kalian masih dapati dia dalam keadaan dia hidup, maka kalian sempurnakan perginya nyawa dia. Ya. Sempurnakan dengan disembelih supaya cepat mati. Nam, thumma stu'mila dzalika fi dzabhi, kemudian kata zakat itu digunakan untuk istilah penyembelihan, sawa'un kana ba'da isabatin sabiqatin aw ibtida', sama saja apakah karena sebelumnya tertimpa sesuatu atau tidak. Nah, tadi yang kambing jatuh ke jurang. Nah, lumayan ya. Dagingnya meskipun masih cempe, ya, jatuh ke jurang, mungkin kakinya patah, lehernya juga mungkin sudah, ya, tapi masih embek-embek, ya, masih manggil yang punya, ya. Nah, itu bisa turun kemudian masih hidup beleh di bawah, ya, tidak apa-apa. Ini halal. Tapi kalau dia ya, sudah tahu lemas, sudah enggak bergerak, nah itu sudah jadi bangkai. Tertimpa sebelumnya tertimpa sesuatu atau yang ibtidak, ya, hanya tidak terkena musibah-musibah tadi, langsung dari kandang, ya, dilepas talinya atau bahkan masih disembelih kandang itu juga karena enggak ada kambing yang lain, disembelih, ya, langsung oleh pemiliknya. Tidak apa-apa. Itu semua namanya zakat, penyembelihan, menyempurnakan kematiannya. Ya, menyempurnakan kematiannya. Ini asal katanya demikian. Baik. Syaikh Shalih kemudian mengatakan wa hukmu zakati annaha lazimah. Ai la yahillu syai'un minal hayawanil maqduri 'alaihi biduniha. Hukum penyembelian ini adalah hukum yang lazim, harus. Maknanya tidak halal suatu hewan kecuali yang bisa untuk disembelih tanpa disembelih. Nah, ya, artinya kambing di kandang, lah kok ditusuk perutnya, ya? Karena dia mau makan daging kambing. Kalau seperti itu tidak halal. Ya. Al-maqdur alaihi yang bisa. Oh, kambing ya dicencang. Bahkan kadang-kadang sampai dua. Ya, kanan kiri karena kambingnya gede. Nah. Ya. Dicencang seperti itu, ditusuk bokonge atau perutnya. Ya, sampai keluar darah, sampai akhirnya lemas. Kalau seperti itu enggak, tidak boleh. Ya, nah, karena dia, nah, dalam kekuasaannya. Lain kalau dia lari, ya, kambing yang mau disembelih lari, ayam mau disembelih lari, sapi mau disembelih malah lari. Ya, nah. Baru di situ ditusuk di mana saja, dikeluarkan darahnya dari arah mana saja, itu boleh kalau seperti itu. Itu namanya ghairul maqdur alaihi. Ya, ghairu al maqdur alaihi. Nah, termasuk ditembak misalnya, ya, meskipun ditembak mungkin darahnya sedikit yang keluar tapi mati. Nah, dengan cara itu halal. Nah, baik. Li'anna ghairul mudzakka yakunu mayyitah. Karena yang tidak disembelih dengan cara yang dibenarkan syariat itu berarti bangkai. Nah. Wa qad jama'a ahlul ilmi 'ala anna al-mayyitata haramun, anna al-mayyitata haramun, mayyitata haramun illa limuttarin. Para ulama telah sepakat bahwasanya bangkai itu diharamkan kecuali bagi orang yang terpaksa. Nah, baru famanitturra, ya. Nah, famanitturra fi ghairi famanitturra fi makhmasatin ghaira mutajanifin li ismin fa innallaha ghafurur rahim. Siapa yang terpaksa, ya, famanitturra, nah, ghaira mutajanifin li ismin dan dia tidak menginginkan dosa. Nah, famanitturra fi makhmasah karena lapar, nah, ghairu mutajanif dan dia tidak bersafar dalam keadaan haram, di antara makna mutajanif li ismin demikian, ya, fala isma alai, tidak mengapa baginya makan bangkai dan lain-lainnya yang diharamkan. Hanya mutar saja, hanya orang yang terpaksa. Kalau dia tidak makan dia mati. Ya. Sudah tidak makan apa-apa 7 hari 7 malam. Kemudian dapat bangkai. Kalau ada bangkai dua, keledai, ya, sama apa namanya, satunya halal pada asalnya, satunya haram pada dasarnya, maka di situ tuh harus dia pilih yang halal aslinya, namun sudah jadi bangkai, itu lebih baik baginya daripada yang haram aslinya dan juga sudah bangkai. Taib. Walhasil mutar, orang yang mutar boleh ya untuk makan apa yang diharamkan. Illa samaka wal jarad, kecuali as-samak, ikan, wal jarad, belalang. Wa kullu ma la ya'ishu illa fil ma', dan apa yang tidak bisa hidup kecuali dalam air. Nah, fayahillu biduni zakatin, maka hewan itu halal tanpa penyembelihan. Lihilli maitatihi, karena halalnya bangkai laut. Ya, bangkai dari hewan yang hidup di laut. Li hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, berdasar kepada hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, uhilla lana maitatani wa daman, dihalalkan bagi kita dua bangkai dan dua darah. Fa ammal maitatan fal hutu wal jarad, ya, dua bangkai adalah ikan dan belalang. 6. Adapun ad-daman, adapun darah, fal kabidu wattihal, kabid hati, attihal ampela, rempelanya. Rawahu Ahmad wa ghairu, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lainnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fil bahri, Rasulullah SAW mengatakan tentang laut, huwat tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu, dia adalah air yang suci, ya, dia, laut itu adalah suci airnya, halal bangkainya. Baik. Qala Ustaz. Fotokopinya kurang satu. Astagfirullah. Keburu-buru enggak dicek tadi. Bentar ya. Sabar dulu, sabar. Dari halaman 429. 30, 31 tidak ada ya. Ya, ngandalkan fotokopi, enggak bawa buku. Jadi tapi di sini masih ada, sedang cari dulu. Alamannya beda. Baik, alhamdulillah dapat. Ya, sudah tadi dari dalam masalah laut ya, fil bahri wa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Ini yang penting. Yang penting malah tidak terkopikan. Maka silakan nyatat. Jadi jangan mengandalkan fotokopian. Syaikh Shalih mengatakan wa yushtaratu lidzakati arba'atu syurut. Disyaratkan bagi penyembelian itu empat hal. Ternyata tidak bisa mengandalkan fotokopi ya. Nah, asyatul awal, syarat yang pertama, ahliyatul muzakki. Syarat yang pertama, orang hendaknya orang yang menyembelih itu memiliki kepantasan. Ya. Bahasa bakunya apa? Kepatutan, ya. Nah, memiliki ahliyah, pantas untuk menyembelih, yaitu orang yang berakal dan memiliki agama samawi. Orang yang berakal, ya, dan memiliki agama samawi. Baik dari kalangan kaum muslimin maupun ahlul kitab. Baik dari kalangan kaum muslimin maupun ahlul kitab. Fala yubahu ma dzakahu majnunun aw sakran aw tiflun lam yumayyiz. Maka tidak halal apa yang disembelih oleh orang gila atau orang yang mabuk atau anak kecil yang belum tamyiz, yang belum sampai 7 tahun. Ya. Ya, kadang-kadang anak saking kendele cah cilik soalnya mbleh wedhus. Ya, ya. Ya, karena terlalu berani. Ya. Nah. Tidak boleh, ya. Li'annahu la yasihu min ula'i qasdu tadhkiyah. Karena dari mereka itu tidak sah niat untuk menyembelih. Li adamil aqliyati fihim, karena akal mereka yang belum sempurna, yang tidak sempurna. Wala yahillu ma dzakahu kafirun, demikian juga tidak halal apa yang disembelih oleh orang kafir. Wasani, penyembah berhala, majusi, penyembah api, au murtad, atau orang murtad. Au kuburi, atau penyembah kuburan. Mimman yunadil yunadul mimman yunadunal mauta wa yaluzuna bil atrihati wa yatlubuna min ashabihal madad. Dari orang-orang kuburi, penyembah kubur, yang selalu memanggil-manggil, berdoa kepada orang yang sudah mati, berlindung kepada orang-orang yang ada di dalam kuburan-kuburan keramat itu, dan meminta bantuan kepada mereka. Li'anna hadza syirkun akbar, karena perbuatan mereka itu syirik besar, mengeluarkan orang dari dinul Islam. Ini bahaya. Ya. Ya. Orang yang nah, sebenarnya muslim tapi dia melakukan syirik besar. Nah, tapi dia tidak sadari. Dia minta-minta kepada kuburan, ya, padahal Allah mengatakan wa alla tad'u ma'allahi ahada, ya. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Masjid-masjid milik Allah, jangan kalian berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Itu syirik besar. Selalu meminta bantuan, ya. Ya, minta pertolongan kepada wali-wali yang sudah meninggal. Na'udzubillah. Itu syirik besar. Menyebabkan sembelihannya tidak halal. Nah, wa ammal kafir kitabi, adapun orang kafir ahlul kitab seperti orang Yahudi Nasrani, halal sembelihan mereka. Karena Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Maidah ayat kelima mengatakan, "Wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum." Makanan ahlul kitab itu halal untuk kalian. Makanan di sini maknanya dzabaihu ahlil kitab wan nasara, amin al-yahudi wan nasara. Halal lakum ayyuhal muslimun. Sembelihan-sembelihan ahlul kitab dari orang Yahudi dan Nasara halal buat kalian, wahai kaum muslimin. Ini dengan ijma' dari kaum muslimin. Nah, ya, ijma' kaum muslimin demikian. Nah, sembelian orang Nasara dan Yahudi, meskipun telah diketahui mereka itu ya juga orang-orang yang melakukan kesyirikan, tapi sudah ada nas. Ta'amul ladzina utul kitab. Nah. Baik. Qala al-Imamul Bukhari, al-Imam Bukhari mengatakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ta'amuhum dzabaihuhum. Makanan mereka maksudnya sembelihan-sembelihan mereka. Maka mafhum dari ayat itu, ayat kelima dari surat Al-Maidah, memberikan pemahaman balik bahwa annal kafir ghairal kitabi la tahillu dzabihatuhu, bahwa orang kafir selain dari ahlul kitab tidak halal sembelihannya. Hadza bil ijma'. Wal hikmah fi ibahati dzabihatil kafir al kitabi duna ghairihi min al kuffar, hikmah kenapa dihalalkan sembelihan orang ahlul kitab yang kafir, orang kafir dari kalangan ahlul kitab sementara yang lain tidak dihalalkan, anna ahlul kitab ya'taqiduna tahrim adz-dzabhi li ghairillah wa tahrim al-maitah. Itu disebabkan karena ahlul kitab pun meyakini haramnya menyembelih untuk selain Allah, haramnya bangkai. Nah, itu yang mereka dapati dari para nabi mereka. Bi khilafi baqiyatil kufar, berbeda dengan orang kafir lainnya, fa innahum yadhbahuna lil asnami wa yastahilluna al maitat, mereka menyembelih untuk berhala-berhala selain Allah. Nah, mereka juga menghalalkan bangkai. Ya, termasuk kuburin, na'udzubillah, orang-orang menyembah kubur, mereka juga menyembelih untuk wali. Ya, itu berhala-berhala mereka selain Allah. Na'udzubillah. Jadi syarat yang pertama, orang yang menyembelih harus orang berakal dan punya agama samawi, muslim atau ahlul kitab. Ini syarat yang pertama. Yang kedua, asyartu tsani, tawaffurul alah, adanya alat. Ya, adanya alat. Fatubahu zakatu bikulli muhaddadin yunhiru dama bihaddihi, maka diperbolehkan sembelihan dengan semua benda tajam yang akan mengalirkan darah dengan ketajamannya, baik itu terbuat dari besi, batu atau yang lain. Ya, baik itu terbuat dari besi, batu atau yang lain, ma'ada sinna wadzufura, selain gigi dan kuku. Ya, selain gigi dan kuku. Nah, gigi meskipun tajam ya tidak diperbolehkan. Nah, ya. Kuku meskipun tajam tidak diperbolehkan. Nah, karena itu nas dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Diqauli sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma anharad dama wa dzukira ismullahi alaihi fakuluhu laisa sinna wadh-dhufra." Muttafaqun alaihi. Apa yang mengalirkan darah dan disebut padanya nama Allah, maka makanlah selain gigi dan kuku. Ya. Nah, gigi dan kuku kemudian disebut dalam riwayat yang lain, sebabnya apa? Gigi itu termasuk tulang. Ya. Nah, gigi termasuk tulang. Nah, yang tulang makanan bangsa jin. Ya. Adapun kuku, kuku itu pisaunya orang Habasyah. Artinya ya, pisau orang Ajam. Pisaunya orang Habasyah. Baik. Itu yang kedua. Jadi adanya alat, dengan benda tajam. Nah, ya. baik terbikin dari besi atau mungkin terbikin dari batu, ya. Nah, ya, mungkin ketika suatu hari tidak ada apa pisau, adanya gerindo, ya. Padahal biasanya gerindo dibuat ngasah, ya. Ini yang diasah nggak ada gerindo nih. Kira-kira gimana? Gerindo? Malah cepat ya kan? Baik. Nah, jadi artinya di situ bukan mesti besi, namanya tajam itu, ya. Nah, kalau dulu di kampung itu bambu, ya, kulitnya bambu, ya, dipecah, kemudian ditajamkan. Nah, untuk ayam ya bisa, ya, untuk ayam bisa. Tapi nah, untuk kambing belum pernah lihat saya. Nah. Taib. Jadi ma'an haroddam, apa yang bisa menumpahkan darah. Taib. Syarat yang ketiga, dipotong. Qat'ul hulqumi wa huwa majra nafas, wa qat'ul mari wa huwa majra ta'am, wa ahadil wadjaini wa humal waridan. Ya. Syarat yang ketiga, enam, memotong jalan nafas, hulqum, tenggorokan. Wa qat'ul mari, dan memotong almari, ya, jalan makanan, kerongkongan. Wa ahadil wadjain wa humal waridan, dan salah satu dari dua wadaj, yaitu otot yang ada di samping leher, samping kanan atau kiri, salah satunya cukup. Jelaskan ya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Syekhul Islam mengatakan, "Wa yuqta'ul mari'u wal hulqumu wal wadjani." Dan dalam penyembelihan kalau bisa dipotong empat-empatnya. Jalan makanan, jalan nafas, dan dua otot di sebelah kanan dan kiri leher hewan yang disembelih. Namun, ya, pendapat yang kuat, dipotong tiga saja sudah cukup. Dari empat itu dipotong tiga sudah cukup. Sawa'un kana fihil hulqum aw lam yakun. Sama saja apakah hulqum, jalan nafasnya sudah terpotong atau belum. Kalau sudah tiga, enam, ya, enam, sudah boleh. Fa'inna qat'al wadajaini ablaghu min qat'il hulqum wa ablaghu fi inharid dam, karena memotong dua urat, nah, itu lebih kuat daripada memotong hulqum, jalan nafas, karena itu lebih kuat dalam menumpahkan darah. Kalau darahnya sudah habis meskipun jalan nafas belum terpotong, dia sudah enggak bisa bernafas lagi, sudah mampus. Nah, itu ya, diperhatikan. Nah, makanya kadang-kadang pinggir sudah dipotong, pinggir sudah dipotong masih ada, ya, tenggorokan. Nah, itu kadang-kadang perlu disudet. Nah, ya nggak apa-apa, boleh aja disudet, ya. Nah, taib. Wasunnah nahru ibil bi ayat anha bi muhaddidin fi labbatiha wa yal wahdatul lati bayna aslil unuqi min wasadri wa dabu ghairiha fi halqihi. Dan sunnahnya, ya, dinahar ibil, disembelih ibil, unta dengan ditusuk dengan benda tajam di labbahnya. Labbah itu lubang, ya, pertemuan antara dasar pangkal leher dengan dada. Kalau unta sunnahnya dinahar, kalau yang lainnya disembelih fi halqihi, di lehernya. Sunnahnya demikian, disembelih di lehernya. Wal hikmah, ya, fi takhsisiz zakati fil mahallil madhkur, wa qat'i hadhil asya'i khasatan li ajli khurujid damis sayyal. Hikmah kenapa penyembelian dikhususkan pada tempat ini dan dipotong benda-benda yang sudah disebut tadi, jalan nafas, jalan makanan, dua urat, ya. Kenapa disebutkan itu? Itu karena supaya keluar darah yang mengalir deras. Lianna hadzal mahalla majma'ul uruq, karena tempat itu tempat bertemunya urat-urat. Nah, wa an wa lianna dzalika asra'u fi zuhuqir ruh, karena yang demikian itu lebih cepat mengeluarkan ruhnya. Fayakunu atyaba lil lahmi, maka itu akan lebih mengenakkan dagingnya. Ini ya, lebih enak dagingnya. Ketika pisaunya lebih tajam, lebih cepat mati. Tepat ya penyembelihannya. Wa akhafu 'alal hayawan, itu pun juga lebih ringan bagi hewan yang disembelih. Rasulullah SAW telah mengatakan, "Idza dzabhtum fa ahsinuz dzibhah." Kalau kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. 6. Baik. Qala wa ma ujiza an dzabhi fil mahall al madhkuri li adami tamakkuni minhu. Apa yang tidak bisa disembelih di tempat yang sudah disebutkan karena tidak kuat, tidak mampu. Kasaydi wan na'amil mutawahhisati wal waqi'ati fi bi'rin wa nahwiha, seperti misalnya binatang buruan, ya. Kemudian binatang ternak yang mutawahhisah, yang memberontak, yang seolah menjadi liar padahal tadinya jinak. Atau yang jatuh di sumur dan sebagainya. Takunu zakatuhu bi jarhihi fi ayyi mawdhi'in min badanihi. Maka penyembelihannya bisa dilakukan dengan melukai hewan itu di bagian mana saja dari badannya. Wa yakfi dzalika fi zakatihi, itu sudah cukup untuk penyembelihannya. Dengan syarat tadi, ini memang tidak bisa ditangkap. Ya. Tidak bisa ditangkap. Kalau kambing di kandang, ya seperti tadi dikatakan, wah, ora iso nyekel, ya, melayu-melayu. Enggak. Karena enggak pandai aja itu. Ya. Nah. Baik. Berdasar kepada hadis Rafi', ya. Maula Rasulullah SAW, beliau mengatakan, nadda ba'irun, seekor unta, nah, melarikan diri ketika mau disembelih, lepas. Ada seekor unta lepas, fa ahwa ilaihi rajulun bisahmin fahabasahu. Nah, maka ada seorang yang bisa mengarahkan panahnya kepadanya, mengenainya, maka menahan dia tidak bisa lagi lari. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma nadda alaikum fasna'u bihi hakadha." Apa yang lepas dari kalian, maka lakukanlah seperti ini. Unta semestinya tempatnya khusus di labah, di lubang di bawah lehernya, ya, lubang di antara dua tulang, ya, di lehernya semestinya di situ. Tapi karena lari di panah, ya, nah, di bagian mana saja diperbolehkan. Nah, ruwi dzalika an Ali, hal ini juga diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, wa Ibnu Mas'ud, wa Ibnu Umar, wa Ibnu Abbas, wa Aisyah. Juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud dan Aisyah radhiyallahu taala anhum, ya, dari 6 orang sahabat. Nah, ya, jadi kalau nanti ada misalnya kambing lepas, ya, nah, sapi lepas, sapi ngamuk, nggak bisa, di lehernya, ya, sudah dirut dengan dari tali, dengan ya tali-tali yang banyak, senar-senar yang putus kabeh misalnya, nah, sudah ya, lari malah buacok di mana saja. Nah, boleh. Nah. Baik. Setelah tambahan faedah, wa ma usiba minal hayawanat, apa yang ditangkap dari hewan-hewan atau apa yang tertimpa musibah dari hewan, kal munkhaniqah, tercekik, al mauqudah, yang tertabrak, al mutaraddiyah, yang jatuh, wan natihah, yang benturan, ya, tandukan, wa ma akala sabu', dan apa yang dimakan oleh binatang buas, ya, dimakan oleh kambing, dimakan serigala tapi baru sampai lemburi misalnya, ya. Naam. Masih teriak-teriak. Kalau hidup pun cacat seumur hidup mungkin, ya. Naam. Idza udrikat fiha wa haya wa fiha hayatun mustaqirrah, ketika tertangkap dan ada padanya kehidupan yang mustaqirrah, tetap. Artinya kalau dibiarkan itu masih tetap hidup meskipun tersiksa. Ya. Fadzukiyat, kemudian disembelih, halat. Itu menjadi hewan yang halal. Dan nas tadi, wa ma'a kala sabu illa ma dzakaitum. Baik. Syarat yang keempat. Kita lewati sedikit, ya. Syarat yang keempat, qala ayyaqul adzabihu inda harakati yadihi bidzabhi bismillah fi qawlihi ta'ala wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi wa innahu lafisqun. Naam. Ada di kopian? Oh, syarat gambar yang sudah ada ya di fotokopi. Silakan dibuka, bapak-bapak. Kopinya. Nah, kopinya. Baik, syarat yang keempat ya. Ayaqul adzabih inda harakati yadihi bidzabhi bismillah. Hendaknya orang yang menyembelih, bukan orang yang di sekelilingnya. Ya, orang yang menyembelih. Jangan, ayo bismillah, bismillah. Nanti yang menyembelih lali. Nah, jangan ceribut, ya. Nah. Ingatkan, ayo baca bismillah yang menyembelih. Ya. Ayyakul adzabih, hendaknya orang yang menyembelih mengucapkan pada saat dia menggerakkan tangannya untuk menyembelih, dia mengucapkan bismillah. Nah, jangan lupa, ya, yang mau menyembelih apalagi yang ajaran-ajaran, ya. Nah. Ketika menggerakkan tangan, ya, menurunkan, menggerakkan apa namanya, pisau itu atau pedang, ya, dengan baca bismillah. Karena Allah mengatakan, la ta'kulu mimma lam yuzkarismullahi alaih. Jangan kalian makan apa yang tidak disebutkan nama Allah padanya. Karena itu kefasikan. Surat Al-An'am 121. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah mengatakan hikmahnya, wala raiba anna dhikra ismillahi ta'ala 'ala adh-dhabihati yutayyibuha wa yatrudu asy-syaitana 'ala adh-dhabihi wal madhbuhi. Dan tidak diragukan bahwasanya menyebut nama Allah azza wa jalla pada sembelihan itu yutayyibuha, memperbaikinya, mengenakkannya, ya. Nah, wayatrudu syaitan, dan mengusir setan dari orang yang menyembelih maupun hewan yang disembelih. Fa idza ukhilla bi, kalau ini ditinggalkan, la basa syaitanu dzabiha wal madzbuh, syaitan mencampuri, menggoda hewan yang disembelih maupun orang yang menyembelih maupun hewan yang disembelih. Naam. Fa athara dzalika khubthan fil hayawan. Maka itu akan memberikan pengaruh kejelekan pada hewan yang disembelih. Makana sallallahu alaihi wasallam idza dzabaha samma. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menyembelih, beliau juga membaca bismillah. Fadallatil ayatu ala anna dzabihata la tahillu idza lam yudzkar ismullahi alaiha wa in kana dzabihu muslima. Naam. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya sembelian itu tidak halal apabila tidak disebut padanya nama Allah Subhanahu wa taala meskipun orang yang menyembelihnya orang Islam. Ya, meskipun orang yang menyembelihnya orang Islam, itu dia pendapat yang lebih berhati-hati. Ya, lebih berhati-hati. Nah, namun ketika kita dapat beli apa namanya ayam ya, dari pedagang yang di pasar dan sebagainya, jangan didetailkan sembelihnya udah bismillah belum pak, bismillahnya sama ketika menurunkan pisau atau tidak, mas rasa tuku ai kono paling kan begitulah ya. Cukup ketika seperti itu, ketika kita makan baca bismillah itu sudah cukup. Nah tapi ketika ini pembahasan ya kita yang praktek, maka jangan sampai lupa. Ya, jangan sampai lupa. Yang sekitarnya jangan gaduh, jangan ribut, mengingatkan. Ya. Nah, dibagi-bagi tugasnya. Ada bagi tugasnya kali pokong, yang kali buntut, yang kali ini, yang kali itu, ya. Ada juga yang ingat, "Ayo, Pak, bismillah, Pak. Jangan lupa." Nah, begitu bagi-bagi tugasnya. Baik. Qala wa yusannu ma'a tasmiyati at-takbir. Juga dianjurkan di samping membaca bismillah juga membaca takbir. Ya, membaca takbir. Bismillah, Allahu Akbar. Naam, ya. Naam, bismillah, Allahu Akbar. Naam. Baik. Selanjutnya walid zakati adabun. Naam. Walid zakati adabun, penyembelihan itu ada adab-adabnya. Yang pertama, naam. Fayukrahu ayyuzbaha bi'alatin kallah. Naam. Dimakruhkan menyembelih dengan alat yang kalah. Kalah di sini maksudnya yang lemah, ya, lemah untuk menyembelih, tidak tajam, ya, tidak tajam. Rasulullah SAW mengatakan, wal yuhidda ahadukum syafratahu, wal yurih dzabihatah. Hendaknya seorang di antara kalian, ya, wal yuhidda menajamkan, mengasah syafrahnya, pisaunya. Wal yurih dzabihatah, hendaknya dia mengenakkan sembelihannya. Jadi kambing tidak usah lama-lama berteriak. Ya? Tidak usah lama-lama berteriak. Eh, plek langsung. Putus, udah. Nah, ya. Tidak usah lama-lama. Kasihan dia. Karena meskipun dia tidak bisa bicara, dia bisa merasakan. Ya, dia bisa merasakan. Nah, jadi harus ditajamkan alatnya. Kemudian wa yukrahu ayyuhiddaha wal hayawanu yubsiruhu. Dimakruhkan seorang menajamkan pisau sementara hewan yang akan disembelih melihatnya. Nah. Ya. Malah dicedak ge karo nah matane misalnya ya, dicedakkan ke matanya. Nah, jahil yang seperti itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara an tuhadda syifaru wa an tuwara anil bahaimi. Rawahu Ahmad. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan memerintahkan ya untuk ditajamkan pisau-pisau itu dan disembunyikan dari hewan-hewan. Nah, Imam Syaukani menyebutkan dalam Nahwul Autar, Ya, seorang yang mengasah pisau di depan kambingnya, Nabi SAW mengatakan, apakah kamu bunuh dia berkali-kali? Ya. Nah, jadi kalau mengasah di depannya, itu dia sudah mungkin gitu ya. Nah, cuma dia biasanya berontak dengan gembek keras-keras dan berot ya, akan lari dan sebagainya. Nah, jadi seperti membunuhnya beberapa kali kalau menajamkan pisau, mengasah pisau di depan atau dilihat oleh hewan-hewan itu. Ya, maka pengasahan pisau, ya, si pengasah pisau, seksi penajam pisau harus mengambil tempat yang jauh, tersembunyi dari hewan-hewan itu. Jangan diperlihatkan. Nah, wa yukrahu ayyuwajjal hayawanu ila ghairil qiblah. Selanjutnya dimakruhkan hewan dihadapkan ke selain arah kiblat. Dimakruhkan. Artinya sah saja boleh, ya, halal kalau seandainya tidak ke arah kiblat, tapi lebih baik dihadapkan ke kiblat. Ya, dihadapkan ke kiblat. Nah, hewannya ya dihadapkan ke kiblat. Kemudian selanjutnya yang keempat, ada yang keempat, wa yukrahu ayyukassara unuquhu au yusallakhahu qabla ayyabrud. Dimakruhkan dipotong lehernya, ya, tulangnya itu dipotong dengan kapak atau dikuliti sebelum dingin. Ini cek keroncal-keroncal, itu potong lehernya kejem. Ya. Nah, cek keroncal-keroncal, dipotong lehernya, juga kemudian langsung digantung, dikuliti. Itu tidak benar. Tunggu dulu sampai lemas, sampai dingin, jadi maksudnya sampai lemas. Ya. Sudah benar-benar tidak bergerak. Maka adab itu ditunggu ya. Kambing setelah disembelih dibiarkan begitu saja, biarkan dia bergerak bebas akhir hayatnya begitu. Nah. Taib. Wasunnah nahrul ibil qaimatan ma'qulata yadil yusra. Ya, sunnah tambahan ilmu bagi kita, sunnahnya unta itu disembelih dalam keadaan berdiri terikat, ya, kaki kanan bagian kiri, tangan kirinya maksudnya kaki depan. Wa dhabhul baqari wal ghanami muttaji'atan ala janibihal aisar. Dan disembelih sapi dan kambing terbaring di atas pinggang kiri. Pinggang kiri, ya. Nanti kalau kita, ya, buntutnya, ekornya di utara, ya, buntutnya, ya, ekornya di utara, kepalanya di selatan, ngadep ke barat, ngadep ke kiblat. Nah, itu juga, ya, nah, ya, nanti, ya kan, tangan kiri megang kepala, tangan kanan ngelekek, ya kan? Nah, tangan kanan memotong lehernya. Nah, kalau dari sebelah, dari pinggang kanan, dari sebelah kiri, nah, ya, itu yang kidal, ya, dia memang kidal, menggunakan apa-apa tangan kiri, motong pun juga tangan kiri. Kalau tangan kanan repot, ya kan? Nah, meskipun boleh juga, gitu juga boleh. Nah, ya. Nah, mungkin apa namanya, kepala kambingnya diinjak sama kaki dia. Tapi yo kejem. Ya, kejem diinjak. Oh, lah Pak, mbok tidak. Mungkin kalau bisa ngomong dia akan bilang seperti itu. Ya. Jadi sunnahnya demikian, ya. Al-baqar wal ghanam terbaring ala janibihal aisar. Nah, wallahu a'lam bishawab. Inilah yang bisa yang kita pelajari atau kita kaji bersama pada kesempatan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.